Bosco. Kok itu? Kenapa itu? Tidak cepat terlalu. Biarkanlah waktu berlalu, asal kita tetap bersatu. Salalalala, salalala, salalalala, salalala, salalalala, salalala, salalalala, salalala. Arca, lagi. Hidup Arca. Coba lagi buat kamu semuanya ya. Yang di sebelah kanan juga kembali guys sama-sama. Tari. Sama menari, aku ingin malam ini ia tak cepat berlalu. Marilah sayangku menari, tak usah kau hiraukan waktu. Biarkanlah waktu berlalu, asal kita tetap bersatu. Salalalala.